Sebelum masuk ke halaman 82, itu adat tertibi, adat urutan, bilangan untuk menunjukkan urutan. Kalau bahasa Inggris apa namanya? Ordinary. Number ya. Nah. Maka gimana cara membuat adat tertibi ini? Yaitu adat tertibi haruslah berwazan fa'ilun untuk 1 sampai 10 ya. Wazannya fa'ilun untuk muzakkar dan fa'ilatun untuk mu'annas. Fa'ilun untuk muzakkar dan fa'ilatun untuk mu'annas. Kecuali untuk bilangan 1. Untuk bilangan 1 maka sama ya. Al-awwal sama al-ula. Al-awwal sama al-ula kalau untuk bilangan 1. Tapi kalau untuk 2 sampai 10 maka ya itu tadi as-sani, ar-rabi, apa? Al-ashir untuk 10. Kalau misalnya muannatsnya tinggal tambah ta marbutah. Bilangan-bilangan ini biasanya dia menjadi na'at. Jadi na'at. Misalnya kalau kita katakan murid yang ketiga, murid urutan ketiga. At-thalibu as-salisu, at-thalibu as-salis, murid yang ketiga. At-thalibu as-salis. Jadi pertama dia sebagai na'at dari sebelumnya. Kemudian untuk muzakkar mu'annatsnya dia harus mengikuti isim sebelumnya. Ya. Misalnya ya tadi murid yang pertama at-thalibu al-awwal, at-thalibul awwal. Murid yang kedua at-thalibus tsani. Ya, sama-sama alif lam at-thalibu as-tsani. Murid yang ketiga at-thalibu as-salis, at-thalibur rabi, at-thalibul khamis. At-thalibu kalau 6 as-sadis. 7 talibus sabi'. 8 talibus tsamin. 9 talibut tasi' dan 10 talibu al-ashir. Untuk mu'annas, contohnya apa? Jam tadi. As-sa'atu, jam. As-sa'atu al-ula, jam yang pertama. As-sa'atu as-saniyatu, jam yang kedua. As-sa'atu as-salisatu. As-sa'atu ar-rabi'atu. As-sa'atu al-khamisah. As-sa'atu as-sadisah. As-sa'atu as-sabi'ah. As-sa'atu as-thaminah. As-sa'atu at-tasi'ah dan as-sa'atu al-ashirah. Dulu nanti untuk belasannya nanti. Jadi untuk 1 sampai 10-nya begitu ya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang baru di sini atau masih pembahasan adat. Yaitu ada namanya hukum tamyizil adadil mubham. Hukum tamyiz dari adat yang mubham. Adat tapi bilangannya atau jumlahnya masih samar, tidak tegas, tidak jelas berapa jumlahnya. Hanya mungkin disebutkan banyak gitu ya. Berapa banyak misalnya. Lafat-lafatnya ada di sini disebutkan ada kam istifhamiyah. Ada juga kam khobariyah. Dan sebenarnya ada lafat-lafat yang lain. Seperti apa? Lafat kaza. Ada lafat bid'un. Nah, dengan lafat bid'un al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Lafat bid'un ini juga termasuk kinayah, kinayah adat, adat mubham, bid'un. Ya, bid'un ya. Nah, bid'un ini disebut adat mubham kenapa? Karena dia apa? Arti bid'un bilang dari berapa sampai berapa? 3 sampai 9. Bid'un wa sab'una syu'bah misalnya. Maka ini 70 sekian itu 73 sampai 79. Antara 73 sampai 79 itu bid'un. Ada lagi nayyifun. Kalau nayyifun maka ini misalnya nayyifun wa tsalatsun berarti 20 sekian. 20 sekian. Yang dibahas di sini adalah kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Secara mudah kam istifhamiyah ini untuk menanyakan berapa dan kam khobariyah untuk menunjukkan apa? Betapa banyak, sangat banyak. yaitu beda kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Qala al muallif kam al istifhamiyatu hiya ma yustafhamu biha an adadin mubhamin yuradu ta'yinuhu ma yustafhamu biha an adadin mubhamin yuradu ta'yinuhu, yaitu dia adalah ma yustafhamu biha, yaitu isim yang yustafhamu biha, ditanyakan biha dengan menggunakannya, dengan menggunakan kam ini. Pertanyaan dengan kam an adadin, tentang berapa jumlah yang mubham, yang samar, yurodu, yang diinginkan ta'yinuhu, penetapannya, penjelasannya. Jadi ditanyakan berapa jumlahnya, jumlahnya berapa yang kita inginkan untuk ta'yinnya, menentukan berapa jumlah sebenarnya. Contohnya kam rojulan safaro, kam kita bana indaka, berapa lelaki, berapa jumlah lelaki yang bersafar, berapa buku yang kamu miliki. Ya, berarti kam di sini, kam istifhamiyah, gunanya untuk menanyakan berapa jumlahnya, berapa jumlahnya, dan jawabannya nanti berapa, jawabannya nanti adatnya. Kam, misalnya kam rojulan safaro, misalnya apa, salah satu rojulin misalnya. Wa tamyizuha mufradun mansubun kama ra'aita, dan tamyiznya mufradun mansubun, harus mufrad dan mansub sebagaimana yang engkau lihat. Rojulan kitaban itu tamyiz dari kam. Terus hukum i'rabnya gimana? Wa hukmuha fil i'rabi, sebelumnya kam ini apa? Isim istifham, hukumnya apa? Mabni, isim istifham mabni. Wa hukmuha fil i'rabi an takuna, hukum dalam i'rab yaitu dia bisa berupa yang pertama fi mahalli raf'in mubtada'un, di posisi rafa' sebagai mubtada. Contohnya kam kita ban indaka, kam i'rabnya mubtada, kita ban tamyiz indaka khabar, indaka khabar. Yang kedua fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, kam kita ban ishtaraita, kenapa kam di sini maf'ul bih? Maf'ul bih muqaddam, kenapa? Ishtaraita fi'il yang fi'il muta'addi butuh maf'ul objek, sehingga kam di sini maf'ul bih yang diawalkan, maf'ul maf'ulun bihi muqaddam. Berapa jumlah buku yang telah engkau beli? Yang ketiga fi mahalli nasbin maf'ulun mutlaqun, kam ihsanan ahsanta, kam ihsanan ahsanta, berapa jumlah kebaikan yang telah engkau berbuat, berapa kebaikan yang telah engkau perbuat. Kenapa kita tahu dia maf'ul mutlaq? Ya dari tamyiznya ihsanan ahsanta. Fi mahalli nasbin maf'ulun fihi, kam yawman ghibta, kam yawman ghibta ghaba yaghibu ghibta, berapa hari engkau ghaib, engkau tidak datang, engkau tidak hadir, ghaib tidak hadir. Kam yawman ghibta, berapa hari engkau enggak datang. Kam di sini i'rabnya ya fi mahal nasab maf'ul bih, limadha? Lihat tamyiznya, tamyiznya yawman. Yang kelima fi mahalli jarrin majrurun bi harfi jarrin, di posisi jar majrur dengan huruf jar, bikam dirhaman tasaddaqata, bikam dirhaman tasaddaqata, dengan berapa dirham engkau bersedekah, dengan berapa dirham engkau bersedekah. Bikam dirhaman, bikam ya, bi di sini huruf jar sehingga kam fi mahali jarin majrurun bil ba, dirhaman tamyiznya. Yang terakhir fi mahali jarin mudhafun ilaihi, fi kam sa'atin balauta misra, dalam berapa jam kau sampai ke Mesir. Tapi di sini di kurang pas contohnya, kenapa? Katanya fi mahali jar mudhaf ilaihi. Tapi ini jar majrur. Berarti Kita ganti. Apa contohnya? Oh, di sini ro'yu, ro'yakam rojulan akholta, ro'yakam rojulan akholta. Itu pendapat berapa lelaki, pendapat berapa orang yang kau ambil. Itu kam apa? Kam istifhamiyah, menunjukkan pertanyaan berapa. Sebenarnya dalam kam al-khobariyah itu, kam khobariyah adalah hiyallati takunu bima'na kathirin, itu yang bermakna kathir, banyak. Wa takunu ikhbaron, dan dia itu fungsinya sebagai pengabaran. Ya, bukan pertanyaan tapi pengabaran. Jadi ini enggak butuh jawaban karena dia cuma mengabarkan. An adadin kathirin mubhamil kamiyati. Tentang bilangan yang banyak, mubham, yang tidak diketahui kamiyahnya. Apanya? Kuantitasnya, jumlahnya. Contohnya kam alimin ra'aitu. Nah, berarti ingat bahwa ini juga beda, ekspresinya juga beda dengan sebelumnya. Tadi pertanyaan, kalau ini kam alimin ra'aitu, betapa banyak alim yang aku lihat. Betapa banyak orang yang berilmu yang aku lihat. Ai ra'aitu katsiran minal ulama. Aku lihat banyak ulama. Aku telah melihat banyak ulama. Kam alimin ra'aitu. Tambah banyak ulama yang aku lihat. Yeah. Kalau pertanyaan, kam aliman ra'aitu? Berapa ulama yang kam aliman, jadi kam aliman ra'aitu? Berapa ulama yang aku lihat? Naam. Wa hukmu, hukum apa ini? Hukmu mumayyiz atau mumayyiz? Wahukmu mumayyiziha an yakuna mufradan nakirat. Hukum mumayyiznya, mumayyiz yaitu tamyiz, yaitu mufrad nakirah. Mufrad nakirah. Tapi bukan mansub. Seperti kam istifhamiyah tadi, kalau kam istifhamiyah harus mansub. Kalau ini enggak, harus majrur. Majrurnya dengan apa? Yang pertama bisa dengan bil idhofati ilaiha, dengan idhofah kepada, pada siapa? Ham, ha, pada kam. Idhofah kepada si kam. Contohnya kam kitabin qara'ta. Kam kitabin qara'ta. Betapa banyak buku yang engkau telah baca. Qara'ta ini. Hamzahnya ini. Qara'ta. Kam kitabin qara'ta. Betapa banyak buku yang engkau baca. Berarti i'rabnya kam di sini apa? Sebagai i'rabnya sama kayak tadi, kam di sini fi mahalli kam kitabin qara'ta fi mahalli fi mahalli nasbin maf'ul maf'ul bih. Karena qara'ta, ya qara'ta butuh maf'ul. Kam ayatin hafizta. Betapa banyak ayat yang sudah engkau hafal. Kam ayatin hafizta. Betapa banyak ayat yang sudah engkau hafal. Kam juga di sini sama maf'ul bih. Atau dengan min. Contohnya kam min karimin akram. Tu akram ta boleh juga. Kam min karimin akram ta. Betapa banyak orang yang mulia yang aku telah muliakan. Akram tu. Betapa banyak orang yang mulia yang telah aku muliakan. Kalau di sini sama maf'ul bih juga ya kam. Tapi karimin majrur dengan min. Allah berfirman wa kam min qaryatin ahlaknaha. Surat Al-A'raf ayat 4. Betapa banyak negeri yang telah kami hancurkan. Betapa banyak negeri yang telah kami hancurkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak golongan yang kecil, kelompok yang kecil itu bisa mengalahkan pasukan yang kecil, bisa mengalahkan pasukan yang besar, yang banyak. Bi'idznillah, dengan izin Allah. Surah Al-Baqarah 249. Ya, itu sebagian contoh dari adat mubham. Jadi adat ingat terbagi dua, ada adat sharih dan adat mubham. Adat sharih itu yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu angka-angka yang sudah jelas. Sedangkan adat mubaham, angka yang tidak jelas, tidak jelas berapa jumlahnya. Ya, seperti kam, seperti ka'ayin. Apalagi contohnya, itu kaza wa kaza, ro'aitu kaza wa kaza rojulan, aku melihat segini dan segitu lelaki, ro'aitu kaza wa kaza. Ada lagi apa? Bid'un, bid'un, ada lagi nayifun, dan sebenarnya ada lafad-lafad yang lain lagi. Selesai pembahasan tamyiz. Kita masuk ke al-munada. Al-munada ini banyak ya. Apa ya? Seru kalau al-munada. Kita sekarang memanggil-manggil. Al-munada isi mansub yang keberapa nih? Sekian lah ya. Qala al-munada ismun waqa'a ba'da harfin min ahrufin nida'i. Munada adalah isim yang waqa'a, terletak sesudah satu huruf dari huruf-huruf nida. Contohnya ya Rasulullah, yang munada mana? Rasulullah. Ya Aba Bakrin, munadanya Aba. Ya Arhamar Rahimina, Arhama. Ahrufun nida', huruf-huruf nida', wa ahrufun nida'i hiya ai. A. Ini lil munada al-qarib, untuk munada yang dekat. Aya, haya, a. Lil munada al-ba'id, munada jauh. Ya, kalau ya umum bisa lil munada al-qarib wal ba'id, bisa dekat dan jauh. Wa, wa, wa ini lil nudbati, untuk nudbah, untuk meratap. Wa ummah. Wa sayati al-kalamu anha, dan akan datang pembahasan tentangnya, pembicaraan tentang wa ini. Ahkamul munada, ini ahkamul munada ini sudah ada di miyasar harusnya. Qala yunsubul munada idza kana, munada dinasabkan jika yang pertama mudhafan, nahwu ya amirul mukminina, wa ya amirul mukminin, ya mujibad da'awati, wahai zat yang mengabulkan doa. Yang kedua syabihan bil mudhafi, mana syabih bil mudhaf? Sudah sebelumnya dibahas di isim lah. Apa? Apa? Syabih bin mudhaf? Mirip mudhaf. Terus mirip mudhaf kenapa? Kemiripannya di mana dengan mudhaf? Ya apa? Nah kita lihat di bawahnya. Nahwiya hasanan khuluquhu, wahai orang yang baik akhlaknya. Ya hasanan khuluquhu. Khuluquhu sebagai apa i'rabnya? Fa'il dari hasanan. Hasanan sifat musyabbahah, beramal seperti fi'il. Ya hasanan khuluquhu, wahai orang yang bagus akhlaknya. Ya jamilan fi'luhu, wahai orang yang indah perbuatannya. Ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Ya mauqidan naron, wahai orang yang ya muqidan naron, wahai orang yang menyalakan api. Ya da'yan ilal khairi, wahai orang yang menyeru kepada kebaikan. Wahai penyeru kepada kebaikan. Ya jalisan fit thoriqi, wahai orang yang duduk di jalanan. Wa alamatu, ini apa tanda syabihan bil mudhaf itu? An yakuna amilan fi ma ba'dahu, dia beramal kepada isim sesudahnya, kepada sesuatu sesudahnya. Dia beramal kepada apa yang terletak sesudahnya. Kal fi'li, seperti fi'il. Apa tadi contohnya seperti fi'il? Ya hasanan khuluquhu, ya jamilan fi'luhu. Awil maf'uli bihi, ya tali'an jabalan, ya muqidan naron. Aw yata'allaqu bihi dharfu, awil jarru wal majruru, atau muta'alliq kepadanya dharf atau jar majrur. Itu yang mana? Da'ian ilal khairi, sama ya jalisan fi thoriqi kama ra'aita, sebagaimana engkau lihat. Ya syabih mudhaf itu isim nakirah yang apa? Yang membutuhkan sesuatu yang menyempurnakan maknanya sesudahnya. Yang mana dia beramal kepada sesudahnya, kepada sesuatu yang terletak sesudahnya. syabihan bil mudhaf. Sebagaimana mudhaf butuh kepada mudhaf ilaih, ya, sebagaimana mudhaf membutuhkan mudhaf ilaih, tapi dia membutuhkan sesuatu, tapi bukan mudhaf ilaih. Ya, yang dia butuhkan bisa fa'il, bisa fi'il, bisa maf'ul bih, atau yang lainnya, jar majrur atau dzaraf. Nah, itu syabihan bil mudhaf. Yang nasab yang ketiga adalah nakirotan ghairu maqsudatin. Nakirah yang tidak dimaksudkan. Ya ghafilan tanabbah. Wahai orang yang lalai, tanabbah. Hati-hatilah atau bangunlah. Semangatlah. Ya musliman. Terus ya musliman. Biasanya seringnya ya, sesudah nida itu apa? Perintah biasanya seringnya ya. Ya musliman, ta'awan baina abna'i dinika. Wahai orang-orang muslim, wahai orang muslim, saling tolong-menolonglah di antara anak-anak agama kalian. Pausanya. Anak-anak agamanya. Ta'awan baina abna'i dinika. Saling tolong-menolonglah di antara anak-anak agama kalian. Persaudaraan. Ya aliman, ittaqillaha. Wahai alim, bertakwalah kepada Allah. Kalau nakirah maksudnya ini tidak ditunjukkan panggilannya kepada siapa. Tidak ditunjukkan panggilannya kepada siapa. Tidak dimaksudkan. Ya. Maka hukumnya mansub. Maka yang tiga ini, mudhaf, syabihan bil mudhaf, dan nakirah ghairu maqsudah, ini hukumnya mansub. Mansub. Yang kedua, wa yubna ala ma yurfa'u bihi, dimabnikan atas tanda yang yurfa'u bihi, yang dia dirofakkan dengannya. Tanda rofaknya. Mabni atas tanda rofaknya. Kapan? Idza kana. Terus mansubnya di mana? Ini tetap mansub, tapi mansub fi mahalli nasbin. Mansubun mahallan. Jadi mabni atas rofa di fi mahali nasbin, di posisi nasab. Lafadznya mabni, tapi tempatnya nasab. Lafadznya mabni, tempatnya nasab. Yang pertama ada nakiratun maksudah, nakirah maksudah. Panggilan, tapi panggilan yang sudah ditujukan orangnya. Orangnya yang mana? Ya ustaz. Ada ustaz di depannya, dia manggil ya ustaz. Mabni ya ustadu, ya ustaz. Mabniun ala dhamma, mabni atas dhamma. Apa beda sama nakirah ghairu maqsudah yang di atas? Ya. Niatnya. Ini nama al-a'mal bin niat. Ini niat pengaruh di sini. Niatnya. Yang B, alaman mufradan, nama mufrad. Apa maksud mufrad di sini? Itu bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Namanya kata tunggal, satu kata. Contohnya ya Muhammadu, mabniun ala dhommi. Tapi kalau Abdullah, ya jadinya ya Abdullah. Yang C, isim maksur, ya Musa. Ya Musa, mabniun ala dhommi al-muqaddari ala al-alif, mabni atas dhommah muqaddarah atas alif. Musanna, ya waladani. Nah, yang ini ya waladani, ini nakirah maksudah ya. Ini termasuk nakirah maksudah. Wahai dua orang anak, nakirah maksudah. Mabniun alal alif, kemudian jam'ul mudzakkar salimu, ya mujtahiduna. Ini juga nakirah maksudah. Mabni alal wawi, jam'ul muannats salim, ya banatu, mabni alal dhamma. Jadi hukum munada yang mansub ada apa saja? Mudhaf, terus syabihan bil mudhaf, terus nakirah ghairu maqsudah. Yang mabni atas rofa, tanda rofa ada kira maqsudah, alam mufrad, alaman mufradan. Yang itu termasuk alam juga, tapi tandanya doang yang beda. Kemudian nida umma fihi al, memanggil isim yang ada alnya. Gimana cara memanggil isim yang ada alnya? Wa idza kana al-munada fihi al wajib an tasdiqahu, jika munadanya di dalamnya ada al wajib, wajib an tasdiqahu, untuk mendahuluinya apa isim-isim berikut. Jadi di sini ayyuha ini sebagai fa'il dari tasdiqa ya. Ya, ayyuha, ayyatuha, hadhi, semuanya fa'il dari tasdiqa. Hunya maf'ul. Ayyuha lil mudzakkar. Ya ayyuhan nabiyyu. Gimana i'rabnya jadinya? Ya ayyuhan nabiyyu. Ya munada sekarang siapa? Munada adalah ayyu. Ya sekarang yang jadi mudaya. Yang pertama, jadi kita enggak bisa manggil ya an-nabiyyu. Kenapa? Ya an-nabiyyu. Ya sama alif lam ini enggak bisa ketemu ya. Ya. Ya sama alif lam enggak bisa ditemukan. Disatukan ya sama alif lam. Ya. Karena an-nabiyyu sudah ma'rifah dengan al. Nabi sudah ma'rifah dengan al. Tapi kalau misalnya alif lam yang dibuang jadi ya nabiyyu, maka ini boleh. Jadi berarti jadi nakirah maksudah. Ya nabiyyu. Ya nabi. Tapi kalau pakai alif lam enggak boleh ya an-nabi. Tapi harus dikasih ayyuha. Yang jadi munada sini adalah ayyu. Ayyu itu munad mabniun 'ala dhommi fi mahalli nasbin. Kenapa? Dia nakirah mana? Nakirah maksudah. Nakirah maksudah. Hanya i'rabnya ha adalah harfu tanbih. Hanya harfu tanbih. An-nabiyyu baru sebagai an-nabiyyu sebagai badal dari ayyu. Ya, sebagai badal dari ayyu. Sebagai badal. Ayyatuha lil muannas. Ayyuha untuk muzakkar, ayyatu ditambah ta, ta'nitsnya untuk muannas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. An-nafsu ini muannas majazi ya, muannas majazi. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutmainnah. I'rabnya sama, ya ayyatuha an-nafsu al-mutmainnah. Hadza li muzakkar, ya hadzal waladu. Ini i'rabnya juga sama, hadza yang jadi munada adalah hadza al-waladu sebagai badal. Hadzil muannas, ya hadzil bintu. Nida'u lafzul jalalati Allah, memanggil lafaz jalalah Allah. Amma lafzul jalalati Allahu fayunada duna an yasbiqahu syai'un. Adapun lafaz jalalah Allah, maka yunada, dia dipanggil tanpa didahului, duna an yasbiqahu, tanpa mendahuluinya sesuatu apapun. Enggak dikatakan, kan ada alif lam ya kan? Tapi bukan ya ayyuhallah atau ya hadzallah. Enggak seperti yang di atas. Terus gimana? Ya contohnya langsung aja nahwu ya Allah. Ya Allah, hamzahnya menjadi hamzah qata. Hamzah menjadi hamzah qata. Ya Allah. Ya Allahu. Ya. Jadi itu cara pertama untuk manggil ya Allah. Cara selanjutnya bisa juga dengan mengganti jadi Allahumma. Wa yakthuru ma'ahu halfu harfin nida'i. Wa yakthuru ma'ahu halfu harfin nida'i, dan sering bersamanya menghapus huruf nida, ya-nya dihapus. Wal ityanu badalihi, dan mendatangkan gantinya, ya, mendatangkan, atau wal ityanu badalahu berarti ya. Al ityanu udah ada alif lam. Wal ityanu badalahu berarti ya, mendatangkan gantinya. Harusnya, ya. Harusnya al-ityan enggak pakai alif lam. Wa ityanu badali harus. Tapi karena pakai alif lam, wa ityanu badalam. Dan mendatangkan gantinya bimimin musyaddadatin maftuhatin, dengan mim yang tasydid, yang ditasydidkan, dan fathah. Allahumma, jadinya Allahu tambah mim tasydid fathah. Apa lidalalati ala ta'zim, untuk menunjukkan atas ta'zim. Mim tasydidnya fungsinya untuk menunjukkan apa? Ta'zim, pengagungan. Fayasiru, maka jadilah dia Allahumma. Allahumma. Jadi apa sejarahnya atau datangnya Allahumma ini dari mana? Allahumma asalnya ya Allah, habis itu ya-nya dihapus terus diganti dengan mim tasydid fathah, fungsinya untuk ta'zim, untuk pengagungan. Wa qad tusta'malu Allahumma tamkinan lil jawabi. Dan terkadang Allahumma digunakan untuk tamkinan lil jawab, meyakinkan Jawab fi nafsi sami', dalam jiwa pendengar. Kita mungkin untuk meyakinkan atau untuk menekankan. Kan yuqala laka, sebagai contohnya jika seperti dikatakan kepadamu, akhalidun fa'ala hadza. Akhalidun fa'ala hadza. Apakah Khalid yang melakukan ini? Maka katakan Allahumma na'am. Allahumma na'am. Harusnya na'am aja, tapi untuk lebih meyakinkan ditambah Allahumma. Itu untuk apa? Lafzul jalalah. Selanjutnya adalah nida dhamir, memanggil dhamir. Ya huwa, bisa enggak? Ya huwa. Ya ana. Bisa enggak? Ya antum. Boleh enggak? Kita lihat. Ittafaqul ulama'u ala annahu la yajuzu nida'u dhamiril mutakallimi wal ghaibah wal ghaibah. Wal ghaibati. Ghaibah atau ghaibah? Ghaibah jadi ghaibah. Ulama bersepakat, berarti ulama apa ini? Ulama nahwu. Ijma'. Enggak boleh di apa? Selisihi. Udah ijma' ini. Bahwa apa? Enggak boleh memanggil dhamir mutakallim dan ghaib. Enggak boleh manggil dhamir mutakallim sama ghaib. Fala yuqal, tidak dikatakan ya ana. Wahai saya, wahai saya. Ya iya ya, wahai saya. Ya huwa, ya iyahu. Wahai dia, enggak bisa. Enggak boleh. Udah ijma ini, enggak boleh menyelisihi. Indonesia. Ya kamu. Ya kamu. Wahai kamu. Kamu belum, kamu di bawah. Wahai dia. Oh, wahai dia. Mungkin ya man, mungkin diganti dengan isim mausul. Ya man. Apa maksudnya? Wahai orang yang. Waqtalafu. Itu kesepakatannya. Khilafnya di mana? Waqtalafu fi nida'i dhamiril khitab. Maka mereka berselisih pendapat dalam bolehkah memanggil dhamir khitab. Faminhum man jawwazahu, di antara mereka ada yang membolehkannya. Di antara mereka ada ulama yang membolehkannya. Sini dikatakan Ibnu Usfur mengatakan boleh tapi di syair saja. Kalau Abu Hayyan mengatakan tidak boleh sama sekali. Fatakul, kau katakan ya anta. Ya iyyaka. Nah, kalau misalnya kita mengambil pendapat yang boleh, ya kita berarti boleh manggil ya anta, ya iyyaka. Maka i'rabnya fadhamiru mabniyun 'ala dhommi, min 'ala dhommi. Dhamir mabni 'ala dhommi muqaddar. 'Ala dhommin muqaddari. Mabni atas dhammah muqaddarah. Kenapa mabni atas fathah aja ya? Mabni atas dhammah muqaddarah. Kenapa? Wa huwa fi mahalli nasbi. Dan dia di tempat nasab. Apa? Harusnya fathah. Harusnya fathah, wallahu a'lam. Nida'ul mudhaf ila ya'il takallum, ya'il mutakallim. Memanggil sesuatu yang mudhaf kepada ya mutakallim. Gimana cara memanggil sesuatu yang mudhaf kepada ya mutakallim? Contohnya apa? Ya. Anakku misalnya. Ya, ya waladi misalnya. Anakku, atau ya zaujati misalnya. Ya, anak belum ya. Ya misalnya, atau ya ummi, ya abi, ya akhi. Nam, ya habibi. Idza udhifa al-munada, ya ukhti. Idza udhifa al-munada ila ya'il mutakallimi. Jika diidhafahkan munada kepada ya mutakallim, fa imma an yakuna sahihu sahihu sahih al-akhiri au muqtalla al-akhiri. Jika munada diidhafahkan pada ya mutakallim, maka boleh bisa jadi mudhafnya adalah sahih akhir atau muqtal akhir. Pembahasan pertama tentang sahih akhir dulu. Fa in kana sahih al-akhiri jaza fihi khamsatu awjuhin. Jika ternyata mudhafnya adalah sahih akhir, maka boleh lima bentuk. Jika munadanya atau mudhafnya adalah sahih akhir, maka boleh lima bentuk. Yang pertama, halful ya'i, menghapus ya, wal iktifa'u bil kasrati, dan mencukupkan dengan kasroh. Cukupkan dengan kasroh. Contohnya ya abidi. Ya abidi. Wahai budakku. Wahai hambaku atau budakku. Yang kedua, itbatu alia istakinati. Menetapkan ya sukun. Ya abidi. Ya abidi. Kalau tadi, ya-nya dihapus. Ya abidi. Kalau ini, ya abidi. Yang ketiga, qalbul ya'i alifan. Menukar ya dengan alif. Mengganti ya dengan alif. Habis itu, ya diganti jadi alif, jadi apa? Ya abada. Tapi apa? Wahalfuha. Dan menghapus alif. Nah, alifnya pun dihapus. Waliktifaun anha bil fathati. Dan mencukupkan dengan fathah. Ya abada. Ya abada. Yang keempat, qalbul ya'i alifan, ya diganti alif, wa ibqa'uha, dan menetapkannya. Dan menetapkannya. Wa qalbul kasri fathatan. Wa qalbul kasri fathatan. Dan mengganti kasrah, merubah kasrah menjadi fathah. Ya abda. Ya abda. Itu sudah empat. Ya abdi, ya abdi, ya abda, ya abda. Yang terakhir, itsbatul ya'i muharrakatan bil fathi. Menetapkan ya yang dalam keadaan diharokatkan dengan fathah. Menetapkan ya yang diharokatkan dengan fathah. Muharokatan hal. Yang diharokatkan dengan fathah. Ya abidiyah. Ya abidiyah. Dan Allah alam yang lebih tepat adalah, yang saya lihat gak ada alif akhirnya. Ya abidiyah saja. Ya. Ya abidiyah. Gak pakai alif. Kalau di sini lahirnya pakai alif, ya abidiyah. Tapi yang lebih tepat di, dari buku-buku yang lain juga, ya abidiyah, ya abidiyah, tanpa alif, ya abidiyah. Karena dikatakan menetapkan ya harokat dengan fathah kan, tidak ada tambahan alif kan. Di keterangannya juga menetapkan ya berharokat dengan fathah, tidak dirinci apa dan menambahkan alif sesudahnya, enggak. Berarti ya abidiyah, ya abidiyah. Ya ini banyak contohnya dalam Al-Qur'an apa? Ya ibadi fattaqun misalnya. Ya ibadi fattaqun ya-nya dihapus. Rabbighfirli, rabbighfirli. Ya-nya juga dihapus kan? Rabbighfirli. Asalnya Rabbi ada ya-nya, ya-nya dihapus. Rabbighfirli. Munada huruf nida juga dihapus di sana. Asalnya ya Rabbi. Ya. Atau fathah. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu. Ya ibadiyal ladzina. Bisa fathah. Ya ibadi. Nam. Ada di surah Az-Zukhruf itu. Ya ibadi la khawfun alaikum wa lantum tahzanu. Ada tiga kira'ah bisa. Ya ibadi. Ya ibadi la khawfun. Ya ibadi la khawfun. Ya ibadi la khawfun. Ada yang menetapkan fathah. Dalilnya adalah Ibn Malik mengatakan. Qala Ibn Malikin rahimahullah. Di alfiyah waj'al munadan sahha in yudaf laha in yudaf liya ka abdi abdi abda abda abdiya. Jadikanlah munada sahha. Sahha sih maksudnya yang sahih, huruf sahih. In yudaf liya jika dia diidhafahkan kepada ya seperti abdi abdi abda abda abdiya. Tapi ingat abdiya di sini ya alifnya itu untuk menyempurnakan syairnya, bukan abdiya pakai alif. Sebenarnya kita bahas tadi. Wa in kana mu'talal akhiri, itu selesai kalau sahih akhir. Ada yang menambahkan satu lagi dengan enam. Yang keenam yaitu ya abdu. Ya abdu. Tapi ini bentuk yang paling lemah. Ya abdu. Makanya di ta'jilun nada juga dikatakan, tapi ini yang paling qabih, yang paling buruk, paling lemahnya. Karena enggak jelas nanti apakah dia nakirah maksudah atau ada ya mutakalimnya. Ya abdu, ada juga yang ya abdu. Tapi boleh. Boleh. Boleh ya. Karena ada juga kira. Abu Ja'far qala rabbuh, rabbuh. Dia baca rabbu. Wallah. Wa in kana mutalal akhir jika mutal akhir, wajib itsbatul ya'i maftuhatan la ghairu. Wajib itsbatul ya'i. Wajib menetapkan ya maftuhatan dalam keadaan fathah la ghairu, tidak boleh yang lain, tanpa yang lain. Hanya satu cara doang kalau Kalau munadanya mu'tal akhir idhofah kepada ya mutakallim, maka hanya satu cara, yaitu dengan apa? Dengan menetapkan ya fathah. Ya. Di sini berarti nomor yang terakhir, nomor yang 5. Yang kalau yang tadi di nomor yang 5. Ya fathah ya. Wahai apa? Anak pemudaku. Ya hadiyah. Wa in kana al-mudhafu ilaihi aban aw umman fa fihi wujuhun. Jika mudhafnya mudhaf ilaih atau jika yang diidhofahkan kepadanya adalah lafaz abun dan ummun, ya ibu dan bapak, maka fa fihi wujuh, dalamnya ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk, ada tambahannya, ada tambahannya. Yang pertama, jaza fihi ma jaza fil munada as-sahihi al-akhir. Boleh di dalamnya apa yang boleh di munada sahih akhir tadi. Yaitu 5 bentuk tadi, fatakul kau katakan ya abi ya abi ya aba ya aba. Ya. Kalau yang pasti ya abi ya, ya abi ya. Ya abi ya tanpa alif di akhirnya. Ya ummi ya ummi ya umma ya umma ya umma ya. Ya boleh kelima-limanya. Terus ada tambahan, ada tambahan. Yang kedua, jaza fi halfu ya il mutakallimi, boleh menghapus ya mutakallim. Wa ta'widu anha bi ta'it ta'nitsi, dan menggantinya dengan ta' ta'nits. Ya abata, ya abati. Ya ta' ta'nits dengan ta' maksuratan dalam keadaan kasrah au maftuhatan atau dalam keadaan fathah. Dalam keadaan kasrah atau dalam keadaan fathah. Contohnya apa? Ya abadi. Jadi tadi mana? Ya-nya dihapus. Ya mutakalim dihapus. Diganti dengan tak kasrah atau tak fathah. Ya abadi ya ummati. Ya abata ya ummata. Saya abadi ya ummati. Ya abata ya ummata. Kalau yang di surat Yusuf. Ya. Ya abadi. Ya. Ya abadi. Ya, ada dua kiroah, ada kiroah lain baca ya abata. Ada baca ya abata. Itu qala li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Qala Yusuf li abihi. Ada juga baca ya abata. Ya abata dengan fathah. Kalau waqaf gimana? Yang ketiga, jaza fihi ibdalu hadhi ta'i ha'an. Jaza fihi ibdalu hadhi ta'i ha'an. Boleh di dalamnya mengganti ta ini menjadi ha fil waqfi dalam waqaf. Kenapa? Karena tanya tadi itu apa? Ta ta'nits. Karena tadi tanya ta ta'nits. Sekarang ta ta'nits ya, kayak tamar butoh bisa diganti dengan apa? Dengan ha ketika waqaf. Tapi boleh katanya. Boleh menggantinya dan boleh tidak. Boleh tetap pakai ta, boleh tetap dirubah jadi ha. Jadi ya abad bisa, ya abad bisa, ya abah, ya ummah. Kalau waqaf saya abad ya ummat bisa, ya abah ya ummah. Ya sama. Ya kenapa? Karena dia nah, tanya tata ini ya ada qiraah yang baca waqafnya dengan ya abah bisa, ya abad. Ada yang mengganti dengan ha, ada yang mengganti dengan ta ya. Itu ada Katsir, Ibnu Amir, Abu Ja'far, Ya'qub. Itu waqaf dengan ha. Ya abah, ya ummah. Yang lain waqaf tetap dengan ta. Ya abad, masuk hafaz. Ya abad, ya ummat. Itu kalau nida ya mudhaf kepada ya mutakallim. Sebenarnya ada pembahasan yang lain ya. Itu gimana kalau munada adalah ibnu ummi sama ibnu ammi. Nah, ini ada pembahasan tersendiri juga. Bisa dibaca di buku yang ya ya bena umma, bisa baca ya bena umma, ya bena ummi, ya bena umma, ya bena ummi. Itu ya bena amma, ya bena ammi. Ya bena amma, ya bena ammi. Itu ada dua lafaz khusus. Ibnu umm dan ibnu amm. Halfu harfi nida menghapus huruf nida. Boleh enggak menghapus huruf nida? Ya boleh aja. Ya juzu halfu harfi nida'i kapan? Boleh menghapus huruf nida idza kana ya. Jika huruf nidanya itu ya saja. Duna wairiha, bukan yang lainnya. Yang lainnya tadi apa contohnya? A. A itu. Aya, wa, haya. A, ai. Woi, enggak ada woi. Indonesia woi. Hai. Kakoli ta'ala, banyak contohnya firman ta'ala, Yusufu a'rid an hadha. Yusufu a'rid an hadha. Yusufu a'rid an hadha. Wahai Yusuf, berpalinglah engkau dari ini. Wahai Yusuf. Wahai Yusuf, berpalinglah engkau dari ini. Ayya Yusufu. Makanya Yusufu, dhammah Yusufu a'rid an hadha. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ucapan Ibrahim, ya Rabbku, arini, perlihatkanlah kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ay, ya Rabbi. Di sini juga ya-nya dihapus ya. Ya-nya juga dihapus. Kemudian ayyuhan nasu isma'u wa athi'u. Wahai manusia, dengarkanlah dan taatlah. Ayya ayyuha, ianya dihapus. Tinggal ayyuhan nas. Ya sering ya, ibadallah misalnya gitu ya. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan. Wa ita'i dzil qurba. Selamat. Khutbah Jumat sering. Ya, ayyuhal mu'minun. Ittaqullah, apa ya? Ayyuhal mu'minun. Ayyatuhal banatu. Isbirna. Wahai, anak-anak perempuan, sabarlah kalian. Ayah, ayah Tuhan. Saya adalah masih munada lagi. Sebanyak nih, saya bahas di munada. Al-munada mustawas. Munada untuk mustawas, yang diminta tolong. Sekarang istighosah kan. Istighosah kan. Kita tolong. Wahai fulan misalnya, tolonglah si Alan. Nah, gimana caranya? Al-istiwa satu hiya nida'u man yu'inu man yu'inu min daf'i bala'in au syiddatin. Nida'u man yu'inu, memanggil man yu'inu, orang yang menolong, orang bisa menolong, min daf'i bala' untuk mencegah ya, bala atau syiddah, bala atau syiddah cobaan atau sesuatu yang dalam keadaan berat ya, namanya istighosah ya, istighosah lebih khusus daripada doa ya. Istighosah masuk kepada doa, tapi istighosah khusus doa yang kalau di mana ini ya, in tastaghithuna rabbakum, ini doa dalam keadaan yang sempit dan dalam keadaan yang ya sempit. Contohnya ya lal karami lil fuqara'i, wahai orang-orang dermawan, tolonglah orang-orang miskin. Ya lal karami lil fuqara'i, ya lal aqwiya'i lid du'afa'i, wahai orang-orang kaya, tolonglah kaya. Wahai orang-orang kuat, tolonglah orang-orang lemah. Berarti di sini ada la di sini. Di sini ada la, ada li. Ada la, ada li. Lal karami lil fuqara'i. Lal aqwiya'i lil du'afa'i. Wal munada ay al matlubu minhu al i'anatu. Munada, munadanya yaitu ai, yaitu al-maklubu minhu, yang diminta kepadanya, al-i'anatu, yang diminta darinya pertolongan tersebut, yusamma mustawasan bihi, disebut dengan istilah mustawas bih. Jadi atas mana mustawas bihnya? Al-karim sama al-aqwiya. Wal-maklubu lahu al-i'anatu, sedangkan yang diminta kepadanya pertolongan, yusamma mustawasan lahu au mustawasan diajli. Jadi mustawas lahu atau mustawas diajli, yaitu lafaz di sana al-fuqara' sama ad-du'afa. Wala yusta'malu lil istighatsati min hurufin nida'i illa ya. Tidaklah digunakan untuk istighatsah dari huruf nida kecuali huruf ya saja. Wala yajuzu hazfuha, tidak boleh menghapus, hanya kebalikan ke ya ya. Tidak boleh menghapus huruf ya. Wala hazfu al-mustaghasi bihi, tidak boleh juga menghapus mustaghas bihnya. Tinggal tiba-tiba apa? Lil fuqara. Lil fuqara. Enggak boleh. Amal mustaghasu lahu. Adapun mustaghas lahu fahalfuhu jaizun, maka menghapusnya boleh. Contohnya ya lallahi, wahai Allah, tolonglah ya lallah. Atau ya lal karam, fuqara-nya dihapus. Itu boleh. Walil mustaghasi bihi salah satu aujuhin. Untuk mustaghas bih, yang mana mustaghas bih tadi? Pertama, boleh tiga bentuk. Yang pertama, an yujarro, dijarkan bila min zaidatin, dengan lam zaidah wajibatil fathi, yang wajib fathah. Dijarkan dengan lam zaidah dan wajib fathah. Ya la. Contohnya, ya ladul, ya ladawil ma'rufi lil ba'isi. Ya ladawil ma'rufi lil ba'isi. Wahai orang-orang yang memiliki kebaikan, tolonglah orang-orang yang ba'is. Orang yang tolonglah orang-orang yang ba'is, orang putus asa ya. Ya lal aghniyai, jadi kasrah. Ya lal aghniyai lil lil fuqara'i. Wahai orang-orang kaya, tolonglah orang-orang miskin. Ya la zaidin li amrin. Ya la zaidin li amrin. Zaid, tolonglah Amr. Yang kedua, an yukhtama, diakhiri dengan bi alif zaidatin, dengan alif zaidah, litaukidil isti'anati, untuk menekankan, untuk penekanan isti'anah, istighosahnya. Ya qauma, ya zaida, ya hasana, wahai kaum, wahai Yazid, wahai Hasan, ya, diakhiri dengan alif. Yang ketiga, an yabqa ala halihi, dia tetap dalam keadaannya. Ya qaumu, ya yazidu, ya hasanu, ya aliyu, sebagaimana nakirah maksudah. Ya ahlal ihsani lil muhtajina. Ya ahlal ihsani lil muhtajina, maksudnya tetap tetap dalam keadaannya tanpa lam, tanpa lam, tanpa pakai lam, tapi dengan munada biasa. Wahai ahlul ihsan, orang-orang yang berbuat baik, tolonglah muhtajin, orang-orang yang butuh. Jadi bisa tiga keadaan tadi, dijarkan yang lam zaidah, la zawi, zawi majrur, ya la lagunia, yang kedua diakhiri dengan alif zaidah, dan ketiga tetap dalam keadaannya. Wa idza dzukirul mustawasu lahu. Nah, sekarang mustawasu lahunya gimana hukumnya? Wa idza dzukirul mustawasu lahu, jika mustawasu lahu disebutkan, wajib jarruhu bila min maksuratin daiman, wajib menjarkannya dengan lam kasrah selamanya. Tadi kan mustawas lahu boleh disebutkan, boleh dihapus. Kalau disebutkan, wajib dijarkan dengan lam kasroh. Ya la tabibin li maridin. Wahai dokter, tolonglah orang yang sakit. Ya la qawiyyin li dha'ifin. Wahai orang kaya, yang kuat, tolonglah orang yang lemah. Selesai munada mustawas. Al-munada al-mandubu. Sekarang munada mandub. Apa artinya? Mandub sunnah. Yang sunnah kan? Mandub sini maksudnya meratap, ya, ratapan. Ya, enggak sunnahnya. Bukan lawan mustahab ya. Eh, bukan lawan. Bukan sinonim yang mustahab. Maksudnya an-nudbah. An-nudbah itu meratap. An-nudbah itu, tapi ada dua jenis. Hiya nida'ul mutafajja'i alaihi, yaitu memanggil al-mutafajja'i alaihi, yaitu orang yang disedihkan atasnya, sedih akan kepergiannya misalnya. Awil mutawajja'i minhu, atau al-mutawajja'i minhu ini sesuatu yang dirasa sakit. Misalnya, wahai punggungku sakit. Kalau tadi sedih misalnya, ya ummah, contohnya ya wa ummah, ini pakai wa ya. Wa ummah, Wahai buku. Wa sayyidah. Atau apa ini? Wa jabalah, gunung. Wahai gunung, wa jabalah. Nah, jadi ini untuk apa? Untuk sesuatu yang meratap, meratap karena kepergian, mungkin kepergian seseorang. Atau apa? Atau karena sakit. Wa ghahrah, wa ghahrah, punggungku sakit. Wa yadah. Wa la tustamalu lidail mandubi minal adawati illa wa. Tidaklah digunakan untuk nidak mandub ini, minal adawat, dari alat-alatnya, kecuali wa saja. Wa qad tustamalu ya, nah, terkadang pakai ya, digunakan ya. Kapan boleh digunakan ya? Jadi hukum asalnya pakai wa ya, pakai wa. Tapi boleh pakai ya kapan? Idza lam yahsul iltibasun bin nida'i al-haqiqi. Jika tidak terjadi iltibas, rancuan dengan nida' hakiki, dengan nida' yang sebenarnya. Wa yuqsadu biha izharul asafi wal hasrati ala syai'. Dan dimaksudkan biha dengannya izharul asaf, menampakkan asaf, suatu penyesalan atau suatu kedukaan, kesedihan, wal hasarah, penyesalan atas sesuatu. Wa yusamma al munada huna manduban. Munada disebut dengan istilah munada mandub. Wal munada al mandubi salah satu aujuh. Munada mandub memiliki tiga bentuk. Yang pertama, an yuhtama bi alif zaidah, diakhiri dengan alif zaidah. Contohnya wa husaina. Wa husaina, wa umma. Wa husain. Wa ibu. Husain mungkin Syiah itu, wah Husaina, Syiah mungkin manggil ketika ini, wah Husaina. Dan yang kedua, an yuhtama bil alif zaidati, wah istaqat, itu di akhirnya alif zaidah dan ha sakta untuk sakta, ya untuk waqaf. Nah wah Husaina, ya, Allah mungkin ini ya panggilan ini orang-orang Syiah ketika hari apa? Hari Asyura mereka. Wah Husaina. Sambil apa? Memukul-mukul. Wah Husaina. Meratap karena kepergian Husain. Wah Husaina. Husain. Yang ketiga, an yabqa ala halihi. Ala hali. Tetap dalam keadaannya. Wah Husainu. Wah Hasanu. Wah Hasan. Wah Husain. Mungkin wah Aliyu. Misalnya mereka. Nah. Atau yang tadi untuk sakit misalnya wa apa? Wa ainah misalnya mataku. Wa apa kepala? Wa ra'sah, kepalaku sakit. Wa ra'sah. Wa sayyidah. Sayyidah lagi. Fala yundabul ismu an-nakiratu. Ketentuannya isim nakirah tidak boleh dimandubkan. Fala yuqalu wa rajulu, enggak boleh. Wa rajulu. Ya, enggak boleh isim nakirah, harus isim ma'rifah. Wala, dan tidak boleh juga al-ma'rifatu al-mubahamah. Al-ma'rifatu al-mubahamatu. Ma'rifah yang mubaham, yang samar. Kal asma'il mausulah. Seperti isim-isim mausul. Enggak boleh juga. Wa asma'il isyarah dan isim isyarah. Enggak boleh. Wa man, apa misalnya. Atau wa alladhi. Isim isyarah wa hadha. Enggak boleh. Ya, harus ma'rifah yang sudah jelas. Wa Zaid, wa Zaidu. Tadi tiga cara. Wa Husainu, wa Husaina, wa Husaina. Illa kapan? Kecuali kalau, kecualinya kemana ini? Isim mausul sama isim isyarah tadi. Illa idza kana al-mubhamu mausulan mustahiran bisilatin. Kecuali jika mubhamnya itu adalah isim mausul, yang isim mausul ini terkenal karena silahnya. Karena silahnya terkenal, ya. Nah, silah mausulnya suatu yang sudah dikenal oleh banyak orang, sudah terkenal. Contohnya, wa man fataha misroh, wa man fataha misroh, wahai orang yang telah membuka Mesir. Itu apa? Siapa situ? Marwin Asy. wa man fataha misrah wa man hafara bi'ra zamzam bi'ra zamzam wa man hafara bi'ra zamzam. Wahai apa orang yang menggali sumur zamzam, atau bisa bi'ra zamzamah, para bi'ra zamzamah itu siapa? Mana cari Abdul Muthalib katanya. Allah. Carinya di internet, enggak tahu benar atau enggak. Yang selanjutnya adalah al-munada al-muta'ajjabu minhu. Munada yang muta'ajjab minhu, yang dikagumi. Sesuatu yang dikelihatan dikagumi. Kita merasa heran, merasa ya, kagum. Al-munada al-muta'ajjabu minhu huwa kal-munada al-mustaghasi. Kal-munada mustaghasi fi ahkamihi. Munada muta'ajjab minhu ini sama dengan munada mustaghas dalam hukum-hukumnya. Fataqulu fi ta'ajjubi, engkau katakan dalam ta'ajjub, merasa kagum, min kasratil ma', banyaknya air. Ya lal ma'i, banyaknya airnya, wahai. Wow, airnya banyak. Ya lal ma'. Ya lal ma'i, ya lal ma'i. Tadi ada tiga cara kan? Pakainya munada mustaghas kan? Karena ini enggak mungkin minta tolong ke air kan? Ya lal ma'. Ya, enggak mungkin tadi mustaghas ini. Ya ma'a. Ya bisa pakai alif di akhir dan tetap ya ma'u. Kalau kelihatan kayak dia manggil air, ya. Air. Ya. Ini kagum ya. Ya kagum karena banyaknya air. Ya. Ya lal usbi. Wow, rumputnya bagus. Ya usba, ya usbu. Mungkin di puisi-puisinya. Ya lal asali. Wah, apa? Madunya. Madu. Ya asala, ya asalu. Terakhir, pembahasan munada. Al-munada al-murakhom. Munada murakhom. Munada yang ditarkhim. Ditarkhim itu apa? Itu huwa halfu akhir munada takhfifan. Menghapus huruf akhir munada. Tujuannya untuk takhfif, untuk meringankan. Bisa jadi tujuannya untuk apa? Untuk panggilan kesayangan. Contohnya, ya Fatima. Asalnya apa? Ya Fatima tuh. Terus siapa yang dihapus di sini? Tamar butuh dihapus. Ya Fatima. Fatima. Ya. Ini taknya dihapus. Maka apa? Ya Fatime. Fatime. Ya. Panggilan kesayangan ya. Ya Aisyah. Asalnya ya Aisyah tuh. Ya, ada di satu hadis dan Nabi manggil Aisyah dengan ya Aish, ya Aish, ya Aish. Ya Aisyah, saya ya Aisyah. Ya. Wal munada alladhi yuhdaku akhiruhu yusamma murakhaman. Munada yang dihapus akhirnya disebut dengan murakham. Ya, munadanya Fatimah disebut murakham. Wala yurakhamu minal asma'i illa itsnani, illa itsnani. Tidaklah ditarkhim dari isim itu kecuali dua jenis isim saja. Enggak sembarangan. Ya, hanya dua saja. Yang pertama makana makhtuman bi ta'i ta'nits, yang diakhiri dengan ta' ta'nits. Sawa'un sama saja akana alaman aw ghairu alamin, atau apakah dia alam atau bukan alam. Bukan alam maksudnya nakirah maksudah, harus juga nakirah maksudah. Contohnya ya Khadijah. Ya Thiqah. Ya Alimah. Asalnya apa? Ya Khadijah tu, ya Thiqah tu, ya Alimah tu. Ya. Bisa alam seperti Khadijah, Fatimah, Aisyah. Boleh juga bukan alam. Ya Thiqah, orang yang Thiqah. Ya Alimah, orang yang alim. Yang kedua, al-alamu li mudzakkarin aw muannatsin. Ala syarti an yakuna ghaira murakkabin. Nama mudzakkar atau muannats. Nama mudzakkar atau muannats. Tapi tadi mu'anaf sudah di atas. Bedanya apa? Kalau di atas mu'anaf yang diakhiri tak merbutoh. Kalau ini enggak. Ya, Zainab misalnya. Tapi ada syaratnya. Ala syarti syaratnya adalah an yakuna ghairu murakkab. Tidak murakkab. Tidaklah dia murakkab. Tidak mudhaf ilaih. Tidak tersusun. Bukanlah dia kata yang lebih dari satu. Harus satu kata. Wa yakuna, dan syarat yang lain adalah zaidan ala salasati ahruf, lebih dari melebihi tiga huruf, melebihi tiga huruf. Jadi syaratnya tidak boleh murakkab, Da melebihi tiga huruf. Contohnya ya Ja'far. Asalnya ya Ja'far. Ya Ja'far. Ya Ja'far. Ya Ja'far. Nam, untuk bacanya boleh ya Ja'far, boleh ya Ja'fu. Boleh ya Ja'far, boleh ya Ja'fu. Ya Ja'far namanya adalah, kalau pakai ya Ja'far itu namanya apa? Lughatu man yantazir. Ya Ja'far ini namanya lughatu man yantazir. Kalau ya Ja'fu lughatu man la yantazir. Itu kalau ya Ja'far itu lughah man yantazir. Itu bahasanya orang yang masih menunggu-nunggu. Man yantazir. Itu lughahnya man yantazir. Masih menunggu. Karena apa akhirnya? Kalau apa? Ya Ja'fu, nah ini man la yantazir. Apa bedanya kalau lughatu man yantazir tadi? Ya dia masih nunggu-nunggu. Akhirnya apa? Ya Ja'fa. Seakan-akan belum selesai kan ya Ja'fa. Gimana cara lughah man yantazir itu? Yaitu harokat akhirnya harokatnya tetap. Ya harokatnya tetap. Ya ya Ja'fa. Ya Talha misalnya. Ya Sali misalnya. Ada nama Salim. Ya Sali. Ya. Sedangkan kalau lughah man la yantazir tadi di mabni atas dhamma. Ya Ja'fu. Ya Talhu. Misalnya kalau Talha ya Talhu. Ya Salu. Ya Salim. Ya Su'a. Asalnya adalah ya Su'a. Wa Su'at. Ya Su'a. Ya Utsman. Ya Utsman. Nam, bisa dihapus kedua-duanya. Yang Utsman, kalau yang Utsman, maka yang dihapus dua-duanya, alif sama nunnya. Yang Utsman, bisa baca yang Utsman, bisa yang Utsmu. Nam. Sedangkan ya su'adu tadi enggak boleh kedua-duanya dihapus, alif sama dalnya. Yang boleh dihapus sedalnya saja ya su'a. Enggak ya su'a, ya su'a, ya su'an. Ya su'a. Karena ada syarat-syaratnya kapan boleh menghapus dua huruf terakhir. Ada syaratnya di sini. Bisa dibaca di akhir nada. Ada syarat menghapus dua huruf. Jadi tarhim ini bisa dihapus satu huruf, bisa dihapus dua huruf. Tapi untuk menghapus dua huruf ini ada syarat-syaratnya, ada empat syarat sini. Salah satunya adalah dia harus urutan keempat atau lebih. Ya alif sama nunnya urutan keempat. Sedangkan su'at tadi alifnya urutan ketiga, jadi enggak boleh. Selesai tentang munada. Tentang ismi mansub. Ya. Munada ya. Munada. Ya. Sekarang tadi ya, tadi kan saya ya, yaro yang nakiro, apa yang nakiro maksudnya? Ya. Yaro dulu. Itu boleh. Boleh. Arifah. Kan tambah ayuhan nanti jadi. Ya ayuhan. Ya atau ya hadan. Ya ayuhan. Sekarang kita masuk ke pembahasan majruratul asma. Isim-isim majrur. Akhirnya udah sampai berapa kitab nih? 2/3. Qala al-majrur itu salah satu aksar. Majrur ada tiga. Majrurun biharfil jar, majrur bi'idhofah, sama majrur bi'tawabi. Yang pertama al-majrur biharfil jari. Majrur dengan huruf jar. Wa huruful jari hiya, huruf jar adalah min ila, an ala, fi rubba, al-bau, al-kafu, al-lamu, muz, munzu, hatta qala ada hasha. Wa huruful qasami wa hiya al-wawu, al-wata'u, al-bau. Ya, nanti masing-masing akan dijelaskan. Wasummiyat huruful wasumiyat huruf al-jari, maksudnya wasumiyat huruf al-jari disebut juga sebagai huruf jar li'annaha tajurru ma'nal fi'li qablaha, karena dia tajurru menyeret makna fi'il sebelumnya. Ilal ismi ba'daha, kepada isim sesudahnya. Menyeret atau menarik makna fi'il sebelumnya ke isim sesudahnya. Zahabtu ila al-masjidi, pergi ke masjid. Diseret makna pergi ke masjid. Tajurru ini menyeret. Pada hadis itu, manjarra thawbahu khuyala, manjarra thawbahu khuyala'i atau khuyala'a lam yanzurillahu yawmal qiyamah. Manjarra, jarra yajurru. Salah satu katanya menarik, menyeret. Auliannaha, kenapa, atau alasan yang lainnya kenapa disebut huruf jar, liannaha tajurru ma ba'daha minal asma, karena dia menjarkan isim-isim apa yang sesudahnya dari isim-isim yang terletak sesudahnya. Ai takhfiduhu, yaitu mengkhafatkannya. Ma'ani huruf jar, mana-mana huruf jar ini kita apa renang di huruf-huruf jar sekarang. Sampai halaman berapa ini? Semuanya menjelaskan tentang mana-mana huruf jar. Ada yang memiliki 8 makna, yang paling banyak ada 12 makna. Yang banyak ada yang 12 makna. Sini. Pertama adalah min. Min laha samaniyatu ma'anin. Min memiliki 8 makna. Min punya 8 makna. Yang pertama lilibtida'i, untuk memulai. Ai ibtida'il ghayati al-makaniyati awizzamaniyati, itu untuk memulai. Ghayah, tujuan, tempat atau waktu. Contoh tempat. Qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Dari Masjidil Haram, yaitu bermulai tempatnya dari Masjidil Haram. Ya, min sini maknanya lil ibtida makan. Ibtida al-makaniyah. Ya, ibtida makan, mulai tempatnya. Zahabtu min Jakarta ila Padang. Ya. Atau ila Jogja. Ya, min al-Masjidil Harami, dari tempat mulainya. Nah, ila nanti ila namanya lil intiha. Ila namanya lil intiha. Nanti di pembahasan ila, ilanya lil intiha sampai ilal masjidil aqsa. Itu untuk tempat, untuk waktu. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Surah Taubah ayat 108. 11. Sungguh masjid yang didirikan di atas pondasi ketakwaan sejak awal harinya, min awal yaumin, itu sejak pertama kali dibangunnya, pertama hari pertama dibangun, ahaku lebih berhak, lebih patut antaku mafihi, engkau sholat berdiri di dalamnya. Itu masjid Kuba. Ini bahas tentang masjid Diror, masjid yang dibangun oleh kaum munafik. Ya, maka Nabi Allah mengatakan masjid Kuba yang dibangun di atas dasar ketakwaan itu lebih berhak engkau untuk sholat di dalamnya daripada masjid yang dibangun oleh orang munafik tersebut. Nah, berarti min awal yaumin, sejak awal hari, itu sejak dibangun di awal harinya. Yang kedua li tabaiti, untuk tabait, untuk menunjukkan sebagian. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Maknanya apa? Wa ba'dun nasi may yaqulu amanna. Sebagian manusia ada mengatakan aku beriman. Yang ketiga lil bayan, menjelaskan. Ai bayanil jinsi, menjelaskan jenis. Contohnya, wajadani burrijasa minal awsan. Jauhilah arijis, najis minal awsani. Nah, min di sini artinya yaitu awsan. Rijis itu adalah awsan, berhala. Ya, berhala. Surat Al-Hajj ayat 30. Jauhilah itu najis, kotoran itu, minal awsan, berupa atau yaitu al-awsan, berhala. Kapan kita tahu dia bayan? Wa alamatuha, tandanya adalah an yasihha al-ikhbaru, maksudnya al-ikhbaru bima ba'daha amma qablaha. Tandanya adalah sah an yasihha al-ikhbaru, mengabarkan bima ba'daha, dengan yang sesudahnya, amma qablaha, dari yang sebelumnya. Fatakul, kau katakan, ar-rijisu hiyal awsan. Ar-rijis itu adalah al-awsan. Ya, yang dimaksud ar-rijis adalah awsan. Ya, menjelaskan bayan. Bayan al-jinsi rijis. Menjelaskan jenis dari ar-rijis. Dan di bayan ini sering terletak sesudah ma, mausul. Ya, sering terletak sudah isim ma, mausul. Isim ma, mausuliyah. Ya. Saya sudah sering kita sebutkan sebelumnya di kajian kitab ya. Ya ma mausul. Sering tetap sudah ma mausul atau mahma. Sering tetap sudah mahma. Jadi yang keempat adalah li ta'kidi wahya az-zaidatu lafdhan, itu zaidah secara lafaz. Tapi secara makna dia penekanan. Qauli ta'ala ma ja'ana min basyirin. Ma ja'ana min basyirin. Tidak ada yang datang kepada kami seorang pemberi peringatan pun. Asal katanya apa? Maja'ana basyirun. Maja'ana basyirun. Basyirun sebagai fa'il dari ja'. Akan tapi kita tambahkan min di sini, min zaidah li ta'kid, min basyirin. Min basyirin. Apa makna dia zaidah? Yaitu ketika dia dihapus, maka sebenarnya artinya tetap saja maja'ana basyirun. Tapi kalau ditambahkan min, maka ini sebagai pembagus lafadznya, membaguskan lafadz dan menambahkan penekanan. Ya, itu namanya min zaidah. Tidak datang kepada kami satu orang pun pemberi peringatan. Ya. Sungguh tidak ada yang datang kepada kami seorang pun pemberi peringatan. Surat Al-Maidah 9. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Asalnya apa? Wa ma lidh-dhalimina ansar, ansarun, sarun, ya. Ansarun sebagai apa? Tada muakhar. Orang-orang zalim itu tidak memiliki penolong seorang pun. Orang zalim itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Yang kelima adalah al-badal, pengganti. Qauli ta'ala araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Surah At-Taubah 38. Apakah kalian puas, ridho dengan kehidupan dunia minal akhirah? Pardon? Dari akhirat? Itu ay badalaha, sebagai ganti dari akhirat. Apakah kalian ridho kehidupan dunia itu sebagai ganti dari akhirat? Jadi min sini maknanya badal, ganti. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Ta'ala, walantu ni'anhum amwaluhum wala awladuhum minallahi syai'a. Tidak bermanfaat. Tidak. Apa untuk kalian? Harta-harta kalian tidak bisa menolak dari azab Allah. Harta-harta kalian tidak juga anak-anak kalian minallah, dari Allah sedikit pun. Ay badalallah. Itu sebagai ganti dari Allah, maksudnya sebagai ganti dari azab Allah. Kalau di ini, itu dengan ya, harta-harta kalian dan anak-anak kalian tidak bisa menolak kalian dari siksa dan azab Allah Ta'ala. Allah Alam juga kurang terlalu ini, yang ayat ini, nanti dilihat tafsirnya lagi. Yang kedua adalah al-dhorfi ya, ayat dimana fi, min tapi mananya fi. Bisa gak? Min tapi artinya fi. Qaul ta'ala firman Allah Ta'ala, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati." Wahai orang beriman, jika dipanggil untuk menghadiri salat pada hari Jumat, itu min di sini mana? Fi, ay fi yaumil jumu'ah. Karena sesudahnya yaum, isim waktu, isim zaman, yaumil jumu'ah. Ay mana fi yaumil jumu'ah. Dan firman Allah Ta'ala, "Madza khalaqu minal ardi?" Apa yang bisa mereka ciptakan di bumi? Ai fiha, di bumi. Di bumi. Manakah dari bumi yang bisa telah mereka ciptakan? Madza khalaqu fiha? Fil ardi. Tapi ada juga mengatakan mungkinnya di sini untuk libayan dan jinsi. Nah, ya warfiyah. Yang ketujuh asbabiyah wa ta'lil, sebab dan ta'lil artinya karena, menunjukkan alasan. Dari firman Allah mimma khotiyatihim uridu. Artinya ai li khotiyatihim, karena dengan sebab kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, uridu. Mereka ditenggelamkan, kaum Nabi Nuh. Ya, mimma khotiyatihim uridu. Minnya mana sini? Mimma. Dan nanti akan bahas bahwa min ketemu ma, min ketemu ma, itu tidak membatalkan amalnya min. Min ketemu ma tidak membatalkan amalnya min. Min tetap majur. Min tetap majurkan. Ya kalau ya innama batal. Kalau mimma tidak, mimma tetap beramal. Mimma khotiatihim uriku. Aile khotiatihim au bisabiki khotiatihim, karena sebab kesalahan mereka. Yang kedelapan maknaan. Min maknanya an. Bisa min mana an? Gimana orang lagi mimpi makna minnya? Faqul ta'ala fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Surat Az-Zumar. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang apa? Keras hati-hati mereka min zikrillah. Ai an zikrillah. Itu dari berzikir kepada Allah. Min maknanya an. Nah, an itu ada maknanya, ada tambahan makna menjauh. Kalau an itu ada makna mujawaz, menjauh. Itu yang keras artinya karena menjauh dari zikir kepada Allah. Allah. Jadi sini min ada 8 makna ya. Min ada 8 maknanya. Dan mungkin ada ulama lain yang menambahkan makna-makna yang lain. Jadi ya, jadi min itu bukan hanya artinya dari aja ya. Min itu artinya bukan dari doang ya. Bisa yang lain-lain. Karena pembahasan huruf ini pembahasan yang sangat sulit, pembahasan yang sangat apa namanya, luas. Pembahasan huruf, makna satu huruf ini sangat luas. Ada buku khusus, kitab khusus yang bahasnya, yang ditulis oleh Ibnu Hisyam, yaitu kitab Mughni al-Labid. Mughni al-Labid itu khusus bahas tentang huruf dari apa, alif sampai ya, dari hamzah, ba, ta, alif, ba, ta, ta, dan seterusnya, dibahas semuanya sampai akhirnya. Itu sangat panjang, berapa jilid itu ya kitabnya. Dan juga banyak terjadi apa khilaf para ulama, misalnya salah satunya karena apa, khilaf dalam makna huruf, dalam makna huruf min ini apa artinya misalnya. Ya, yang paling apa? Yang paling masyhur, yang jelasnya itu yang huruf makna ba ya. Ya, famsahu bi ru'usikum. Ya, famsahu bi ru'usikum. Apa makna ba di sana? Yang paling masyhur ya yang huruf ba itu. Dan banyak sebenarnya yang lain. Itu makna min ya, makna min. Ada yang hafal apa aja makna min? Salil ittida', tabu'id lil jins, ditakkid lil badal, al-ghorfiyah makna fi, sababiyah ta'lil itu makna lam, ketika sebuah makna ta'lil berarti makna lam, dan makna an. Jadalah ila laha salah satu ma'anin. Ila memiliki tiga makna sedikit. Pertama intiha'u, sampai selesai, ujung pihak selesai, sudah. Seperti Allah Ta'ala ilallahi maruji'ukum jami'an. Ya, hanya kepada Allah lah tempat kembali kalian seluruhnya. Ya, akhirnya akan menuju kepada Allah. Ya, contohnya tadi ilal masjidil aqsa. Yang kedua al-musahabah. Tuh. Berarti al-musahabah maknanya ma'a, berarti bermakna ma'a, bersama. Seperti firman Allah Ta'ala wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Ai ma'a amwalikum. Janganlah kalian makan harta-harta mereka, anak-anak yatim itu, bersama harta-harta kalian. Jadi ila di sini maknanya ma'a. Dan firman Ta'ala man ansori ilallah, siapa yang menjadi penolong aku ilallah, kepada Allah, ay ma'allah. Allah alam, mana juga belum kurang faham. Yang ketiga adalah makna indah, maknanya indah di sisi seperti firman Allah Taala, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Surah Yusuf ayat 33. Itu ketika apa? Yusuf digoda oleh apa? oleh para ibu-ibu. Di situ apa? Dan Imran bin Aziz mengancam kalau dia tidak mau memenuhi perintahnya maka akan dipenjara. Lalu apa responnya Yusuf? Ya Rabbu, as-sijnu penjara itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai. Ya, lebih aku cintai. Mimma lebih aku suka mimma yad'unani ilaihi daripada memenuhi ajakan mereka padaku, daripada memenuhi apa panggilan mereka, ajakan mereka untuk ya melakukan hal yang hal maksiat. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ai ahabbu indi. Ilayya. Ilayya bermakna indi, di sisiku. Jadi ila punya tiga makna, intiha, musahabah dan makna indah. Kemudian an. Sampai selesai kapan? An laha sittatu ma'anin. An tidak kalah. Dia punya enam. Tapi lebih menang min tadi ya. Dia ada enam makna. Yang pertama al-mujawazatu wal-bu'du. Mujawaza melampaui, melewati. Wal-bu'du dan menjauh. Nah hujanan ramai itu sahma anil qawsi. Aku melempar, memanah. Astahma anak panah. Anil qawsi. Dari busurnya. Yaitu menjauh dari busurnya. Yaitu karena aku melempar. Karena aku tadi melempar apa anak panah tersebut. Ditarik, di situ dia menjauh dari busurnya. Dan firman Allah Ta'ala, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidaklah orang yang membenci an millati Ibrahim, menjauh dari agamanya Ibrahim. Raghiban maknanya membenci. Ada makna menjauh, melewati. Itu makna asal dari an. Yang kedua makna ba'da, sesudah. Allah Ta'ala berfirman, amma qalilin la yusbihunna nadimin. Surah Al-Mu'minun ayat 40. Adapun sedikit lagi, maka sungguh mereka akan jadi orang-orang menyesal. Yusbihu, asbaha, yusbihu. Bertambah nun taukid. Yusbihunna, sungguh mereka akan menjadi nadimin. Orang-orang yang menyesal. Ay ba'da qalilin. Artinya sesudah sedikit lagi. Jadi an bimakna ba'da. Dan an ditambah ma juga tidak merubah maknanya, tidak merubah amalnya. Amma qalilin, qalilin tetap majrur. Dan sama ta'ala latarukabunna tabaqan au tabaqo. Sungguh kalian akan melewati, mengalami tabaqan au tabaq. Ay halan ba'da halin. Yaitu satu keadaan sesudah keadaan yang lain. Tabaqan au tabaq, ay tabaqan ba'da tabaq. Satu keadaan sudah keadaan yang lain. Ini an bimakna ba'da. Ya dari kanak-kanak terus dan seterusnya. Sampai akhirnya meninggal dan seterusnya. Yang ketiga makna ala. An makna ala. Seperti firman Ta'ala. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Surah Muhammad. Siapa yang bakhil, maka sungguh kebakhilannya itu, sungguh dia bakhil atas dirinya. Dia bakhil, yaitu bakhilnya untuk dirinya. Ay ala nafsihi. Ya bu, an bimana ala. Yang keempat at-ta'lil menunjukkan alasan. Allah Ta'ala, wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik. Ay min ajli qawlik. Di ucapannya kau Nabi Hud. Dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, wa ma nahnu bitariki, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, angkaulika, karena ucapanmu. An di sini, ay min ajli qaulika, karena ucapanmu. Dan firman Allah, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Situ apa? Iyyah ya. Salah ya, benar apa? Iyyahu ya. Surat At-Taubah 114. Tidaklah Nabi Ibrahim itu meminta ampun untuk bapaknya kecuali karena Nah, di sini mana karena? Kecuali karena janji yang sudah dia janjikan kepada bapaknya. Ai bisa babi mawidatin. Dan sebab janjinya. Ya. Yang kelima makna min. Qawli ta'ala wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Ai min berarti ya. Yaqbalu taubata min ibadihi. Pesan kan ya. Dan juga wa qawlihi firman Allah ta'ala ulaikal ladzina. Apa bacaan sih? Dan apa surah Al-Ahqaf? Ulaikal ladzina. Kalau ini surah Al-Ahqaf apa? Surah apa surah Al-Ahqaf? Kalau di surah Al-Ahqaf ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Kalau surah Al-Ahqaf. Tapi bisa juga qiraah yang lain berarti. Ula kalau qiraah yang lain ulaikal ladzina yutaqabbalu anhum ahsanu ma amilu. Di sini pakai ya berarti kayaknya mu'alif atau Ustaz Aceh ini memilih qiraah yang lain. Qiraahnya Hafiz pakai Hafiz pakai nun. Pakai jadi kalau qiraahnya Hafiz itu na taqabbalu habis itu ahsana jadi maf'ul bih. Merekalah orang-orang yang kami terima darinya apa kebaikan dari ahsana ma'an yang paling baik dari amal mereka. Ya taqabbalu atau nataqabbalu kami terima ahsana maf'ul bih. Kalau qiraah lain ya yaitu yang tadi ada qiraahnya hafaz dan kufih kufah selain syubbah. Kalau qiraah yang lain bacanya apa? Merekalah yang diterima darinya ahsanu yutaqabbalu anhum ahsanu yutaqabbalu majhul ahsanunya naibu fa'il. Ahsanu ma'amilu. Mereka lah yang diterima dari mereka itu anhum berarti maknanya minhum. Terima dari mereka ahsanu ma'amilu. Yang paling baik dari amal apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka amalkan. 7 menit. Yang kena makna badal makna ganti. Subhanallah taala wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah kalian terhadap suatu hari yang suatu jiwa tidak akan bisa membela jiwa yang lain syai'an sedikit pun. Tidak akan bisa menolong membela jiwa yang lain sedikit pun. La tajzi nafsun nafsun sin nakirah. Depannya ada nafi. Nafsin nakirah lagi syai'an nakirah lagi. Semuanya umum sih. Tidak ada seorang pun yang bisa membela seorang pun yang lain syai'an sedikit pun. Ai badala nafsin. La tajzi nafsun badala nafsin. An bimakna badal. Sebagai ganti dari jiwa yang lain. Wa taqul kau katakan kum anni bihadzal amri. Gantikan aku dalam perkara ini. Berdirilah atau laksanakanlah. Gantikan aku dalam urusan ini. Ai badali. Bisa selesai ala. Ala laha sa'aniyatum anim. Berarti an tadi apa saja enam maknanya? Mujawazah wal bughdu terus makna apa anda? Makna ala, ta'lil, makna min, makna badal. Kemudian ala. Ala juga enggak kalah nih. Laha sa'aniyatum anim. Ya 8. Sama kayak siapa? Min. Yang pertama al-isti'la'u haqiqatan. Isti'la' secara hakiki. Nah, ini yang makna yang paling dasar dari ala adalah al-isti'la' berada di atas. Secara hakiki seperti Allah Ta'ala wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Yaitu di atas punggung-punggung binatang ternak itu dan di atas kapal-kapal tuhmalun. Kalian di bawah. Itu di atas punggungnya unta misalnya. Menang benar berada di atas atau di atas kapal benar-benar di atas kapal tuh malun kalian di bawah kalian diangkut atau majas firman Allah Ta'ala wa faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin sama ada nih ini 4 menit untuk ala kita lanjutkan di masa selanjutnya aja. Subhanallah, hamdika syadallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.